ternyata lo itu palsu, lo dasar penipu. Emang dasar lo gak punya malu, lo itu benalu, lo suka nyaru. Gak kepake mending lo pergi jauh. Dasar teman palsu. Urat malunya putus, gak punya otak, kelakuannya minus. Minta disambit asbak, padahal lo bukan pembalap, tapi nikung temen mulu. Minta digatak, gayanya tengil, kayak jagoan. Pas gue ribut, lo lari duluan. Lo datang pas gue senang-senang doang. Pas gue susah, lo pindah tongkrongan. Waktu dulu pas di sekolahan, kita ngerokok bareng di kantin belakang. Anak-anak pada ketahuan kena hukuman, ternyata lo yang cepu. Dasar sialan, kenapa masih ada teman model kayak lo? Apa gue yang bego? Percaya omongan lo, lo bilang cewek gue itu ade-adean lo. Di belakang lo jadian, ternyata lo, ternyata lo itu palsu, lo dasar penipu. Emang dasar lo gak punya malu, lo itu benalu, lo tukang nyaru. Gak kepake mending lo pergi jauh. Dasar teman palsu. Bagi lo nusuk di belakang, udah biasa. Muka lo kayak poker, angka dua. Lo bilang ke gue kita sahabatan, di tongkrongan lain lo katain gue cabe-cabean. Waktu gue punya masalah, gue butuh teman cerita. Lo bilang lo bisa jaga rahasia, sekarang aib gue kesebar kemana-mana. Waktu gue naksir sama seseorang, gue dapet pinnya, gue kenalan. Lo pinjem HP gue, lo colong pin doi. Tiba-tiba lo udah anniversary. Pas gue kenalan, lo bilang biasa aja, taunya bohong. Lo itu muna, ternyata lo sama dia ada rasa. Inceran gue kenapa lo empat juga. Itu palsu, lo dasar penipu. Emang dasar lo gak punya malu, lo itu benalu, lo tukang nyaru. Gak kepake mending lo pergi jauh. Oh, oh, oh, oh, oh. Dasar lo